tak terpisah untuk sementara. Harapku engkau di sana selalu beri kabar sedih atau bahagia, karena yang ku rindu hanyalah kisah-kisah bersama. Tak lagi